sangat banyak para ulama itu. Di zaman para sahabat itu sangat banyak ya jumlah para ulama dan sedikit jumlah khutbah atau khutbah. Ahli pidato, ahli ya ceramah ataupun yang semisalnya. Nah ini yang digambarkan dalam sebuah hadis yang nanti kita akan ketahui, insya Allah akan kita lewati, akan kita jumpai pada ya bab keempat ini. Jadi sekali lagi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji ya ulama dari umat ini, mobil khusus ya dari generasi pertama umat Islam yaitu para sahabat Nabi. Inilah sebaik-baik generasi kaum muslimin, dan pada generasi para sahabat sangat banyak ya jumlah para ulama, sangat banyak sekali, sangat banyak sekali, karena mereka langsung menerima ilmu agama dari siapa? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka berhasil keluar dari madrasah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka semua lulus dan lulus dari madrasah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kebanyakan mereka adalah ulama. Kebanyakan para sahabat adalah ulama. Nah inilah ya pujian Nabi kepada generasinya, kepada para sahabatnya, bahwa ya pada tiap generasi akan ada ulama ya yang bersikap adil. Apa tugas mereka? Yaitu para ulama ini akan memberantas penyimpangan-penyimpangan, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang buruk, yakni yang melampaui batas dalam beragama, yang melampaui batas dalam beragama dan menolak kebohongan para pelaku kebatilan serta takwilnya orang-orang yang bodoh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lihat di zaman para sahabatnya, terutama di zaman zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jelas belum ada orang-orang yang disebutkan di sini, yaitu orang-orang yang melampaui batas dalam beragama, orang-orang yang ya atau para pelaku kebatilan, para pendusta, dan orang-orang yang ya yakni mentakwil, orang-orang yang bodoh yang mentakwil agama ini. Ini belum ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu pula ketika Nabi wafat digantikan oleh khalifah yang mulia, khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, juga belum ada ini. Ya, belum ada orang-orang seperti ini. Demikian pula di zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Nah, ini belum ada ini. Ya. Ada memang salah seorang yang bernama Sabir. Ya, Sabir ini senang bertanya kepada kaum muslimin tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, hal ini didengar oleh Umar, maka Umar panggil orang itu Sabir, dan Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala sebelumnya telah menyiapkan pelepah kurma. Ya. Dan ketika Sabir ini hadir di hadapannya, Umar pukulkan kepala Sabir ini dengan pelepah kurma sampai ya dia mengatakan, ya, saya bertaubat. Saya bertaubat. Akhirnya Sabir ini diasingkan, ya, diarahkan ke negeri Mesir, negeri Yaman, dan diasingkan oleh kaum muslimin. Atau, ya, Umar memberikan peringatan kepada para orang di sana agar berhati-hati dari ya orang yang bernama Sabir ini. Nah, ini contoh. Jadi di zaman itu belum sempat atau belum ada lah kita katakan, karena Umar sendiri dinyatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaikan bat, pintu ya yang sangat kokoh sekali, pintu yang sangat kuat sekali yang menjaga umat ini dari berbagai macam penyimpangan, yang menjaga kaum muslimin dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Nah, inilah Umar yang digambar oleh Rasul bagaikan apa kata Nabi, bat, pintu yang sangat kuat, pintu yang sangat kokoh. Nah, begitu Umar wafat, maknanya pintu ini hancur. Nah, mulailah masuk ya berbagai macam penyimpangan pada masa khalifah yang ketiga Uthman bin Affan dan kemunculannya pada masa khalifah yang keempat, yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib, muncul manhaj-manhaj yang menyimpang, orang-orang yang hulu yang telah melampaui batas dalam beragama seperti kaum Syiah dan kaum Khawarij, ya Khawarij. Kemudian di akhir masa abad muncul lagi ya penyimpangan-penyimpangan dari manhaj ini, yaitu manhaj Qadariyah, ya manhaj Qadariyah. Dan begitulah dari masa-masa timbul ya berbagai macam penyimpangan. Namun kita lihat bahwa para ulama dari setiap generasi tidak tinggal diam. Ya, para ulama dari setiap generasi tidak tinggal diam. Jadi ini sudah kita jelaskan ini. Yang seperti ini berkaitan dengan usaha para ulama untuk menjelaskan akidah yang benar dan menolak akidah yang menyimpang atau manhaj yang menyimpang. Ya, manhaj yang menyimpang. Ini sudah kita jelaskan pada bab pertama. Ya, ini berkaitan dengan karya-karya ilmiah para ulama. Bisa dilihat lagi bagi yang membawa kitab, membawa bukunya ini di halaman 31. Di halaman 31 yang terkait dengan usaha para ulama di zaman dahulu untuk membantah dan menolak berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, ya, mulai dari kitab Al-Iman karya Al-Imam Abu Ubaid Al-Qasim Al-Qasim bin Salam, ya, sampai kepada kitab Arad Al-Jahmiyah karya Al-Imam Abdul Rahman bin Ali Hatim. Ini sudah ada ini, ya, karya ilmiah para ulama di zaman dahulu, ya, bahkan kalau di zaman para sahabat jelas, ya, ini yang biasa kita lihat, ya, di masa para sahabat dari keterangan para ulama tentunya, yaitu seperti Ibnu Abbas. Ia membantah kaum ya, Khawarij misalnya. Ibnu Abbas, ia membantah orang-orang yang berzikir dengan kerikil, dengan batu-batu kecil. Itu dibantah langsung oleh siapa? Ibnu Abbas. Langsung. Ini seorang ulama. Ya, di antara sekian banyak ulama dari kalangan para sahabat, ya, berdirilah Ibnu Abbas untuk menentang berbagai macam penyimpangan-penyimpangan ketika itu. Ya, beliau kita ini terlebih dahulu kepada khalifah keempat Ali bin Abi Thalib untuk ya membantah syubhat-syubhat yang kaum Khawarij di zaman itu. Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Abbas pula yang membantah ya orang-orang yang menyimpang lainnya, dan juga Ibnu Mas'ud, seperti Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud membantah orang-orang yang berzikir dengan gerikil-gerikil ketika itu. Nah, kita akan jumpai nanti ya hadis dari beliau atau hatta dari beliau radhiyallahu anhu. Ini dari kalangan para sahabat sudah ada. Dari kalangan para sahabat sudah tegas para ulamanya untuk menjelaskan kebenaran, ya, menerangkan kebatilan. Nah, ini sudah ada dari zaman para sahabat. Ya, sudah ada dari zaman para sahabat. Nah, begitu pula dari zaman para tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai zaman kita sekarang ini. Nah, inilah kontribusi yang besar dari para ulama. Rahimahullah Ta'ala, semoga Allah merahmati mereka. Ini bisa dilihat sekali lagi, contoh saja ya, dari halaman 31 sampai halaman 32 berkaitan dengan karya-karya para ulama kita dari zaman dahulu, ya, yang telah yakni berjihad, ya, ilmiah, menerangkan dan agama Islam yang benar dan meluruskan berbagai macam penyimpangan yang ada di zaman itu, ya, ada di zaman mereka ya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hadis Nabi yang mulia ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalaqin huduluhu yanquna an mutahrif al ghalin wa intihal al mubtilin wa tawil al jahilin. Ilmu agama ini akan dibawa oleh para ulama yang hadir dari tiap-tiap generasi, dari tiap-tiap generasi. Mereka akan memberantas penyimpangan atau perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang buruk, yang melampaui batas, menolak kebohongan pelaku kebatilan yang para pendusta, dan takwil orang-orang bodoh, kata Nabi SAW. Sekarang kita dengarkan ya, keterangan dari Alimah Islam abad 13 Hijriah yang wafat di tahun 1250 Hijriah. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Beliau mengatakan, ketahuilah wajibnya mendahulukan pembahasan mengenai keadilan para perawi yang telah kami sebutkan hanya berlaku pada selain sahabat. Adapun terhadap para sahabat, maka tidak berlaku, karena pada asalnya mereka adil, sehingga riwayat-riwayat dari mereka diterima tanpa harus membahas keadaan mereka. Hal ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dari sebagian besar ulama. Al-Qadhi berkata, ini adalah pendapat salaf dan jumhur khalaf, artinya orang-orang belakangan gitu. Ini mana khalaf di sini. Dan Al-Juwayni berkata berdasarkan ijma', tentunya ini berkaitan dengan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Karim, yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 143. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam ayat yang mulia ini, Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaykum syahidan. Artinya, dan demikianlah kami telah jadikan kalian sebagai umat yang adil, umat pertengahan, agar kalian telah, ini para sahabat ini, menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia, yang ini diantaranya penyimpangan-penyimpangan manusia, yakni orang-orang Islam mereka, dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan mereka, ini para sahabat, menjadi saksi atas kebaikan-kebaikan para sahabat, perbuatan-perbuatan mereka yang benar. Nah inilah ya berkaitan dengan para sahabat dinyatakan oleh Rabbul Alamin sebagai ummatan wasata, umat yang adil. Umat yang adil maknanya adalah bahwa agama para sahabat itu benar, ya, manhajnya lurus, akidahnya sahih, ya, ittiba'nya mereka kepada Rasul ya sempurna, sehingga mereka menurut ahli-ahli hadis, ulama-ulama hadis, bahwa riwayat-riwayat hadis yang berasal dari para sahabat langsung diterima tanpa dilihat lagi siapa sahabat ini, karena sudah mendapatkan rekomendasi dari siapa? Langsung dari Rabbul Alamin, langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah nyatakan sebagai ummatan wasata, mereka itu sebagai umat yang adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak perlu lagi dilihat bagaimana manhajnya, bagaimana akidahnya, bagaimana ittiba kepada Nabi, bagaimana ya muamalahnya, bagaimana agama mereka, semuanya adalah baik ya menurut Rabbul Alamin, menurut Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau Nabi saja sudah memuji ya para sahabatnya ya, bahwa mereka adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang akan menegakkan kebenaran, orang-orang yang akan membantah berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang mulai dari sana mereka tentunya, seterusnya, dan tentunya ini adalah kewajiban ya kita untuk mengikuti mereka, mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, karena mereka adalah orang-orang yang pertama kali dididik dibina oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan generasi pertama yang pertama kali ya menjelaskan kebenaran kepada ya generasi berikutnya, menjelaskan ya penyimpangan-penyimpangan yang ada ketika itu kepada generasi berikutnya ya, dan kepada generasi-generasi ya sampai kita sekarang ini. Jadi kalau kita lihat dari zaman para sahabat ya, semuanya itu jelas bagi kita bagaimana keadaan agama di zaman itu, bagaimana kaum muslimin beragama di zaman tersebut sampai ya kepada akhir masa abad radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in, yang sudah terdapat berbagai macam penyimpangan ya. Maka tugas bagi generasi berikutnya yaitu generasi para tabi'in untuk ya meneruskan penyimpangan itu, menjelaskan kebenaran agama Islam ya, kemudian setelahnya ya generasi tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai ya zaman kita sekarang ini. Maka setiap generasi pasti ada ulama, pada setiap generasi pasti ada ulamanya yang akan ya mentajdid, memperbaharui agama Islam, memperbaharui agama Islam, dan sampai nanti ya yang diturunkan Nabi Isa alaihissalam, beliau lah yang akan memperbaharui agama Islam di zaman nanti. Jadi ya, zaman beliau nanti. Ya, jadi sekali lagi ini merupakan keistimewaan dari agama Islam. Ya, keistimewaan dari agama Islam, yakni karena ada jaminan dari Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti jaminan dari Nabi ini berasal dari Allah juga. Jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sabda Nabi adalah wahyu. Sabda Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin Nabi mengabarkan hal ini kecuali sudah ada yang diketerangan dari Rabbul Alamin, Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, inilah keistimewaan agama Islam yang terus dijamin ya keasliannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhir zaman nanti. Sampai akhir zaman nanti. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kamilah yang telah menurunkan dzikir. Apa makna dzikir di sini? Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an dan hadis. Kamilah yang telah menurunkan Al-Qur'an dan hadis, dan kami pula lah yang akan menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah menjamin bahwa agama Islam ini pasti terjaga sampai akhir zaman. Ya, di antaranya apa? Bagaimana caranya Allah menjaga kemurnian agama Islam? Ayo ya. Yani pada setiap generasi akan ada saja setiap generasi ulama-ulamanya yang tegak di atas kebenaran, menjelaskan tentang agama Islam yang sahih, menerangkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang sangat mulia sekali ya, dalil yang ke-32. Sekarang kita lihat dalil yang berikutnya, dalil 33. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara isi khutbah beliau ya di Arafah. Ya, di khutbah Arafah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyubalighu syahid al-ghaib. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya sungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Nah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah di hadapan para sahabat, seluruh sahabat yang hadir ketika itu pada saat haji apa? Haji wada, tahun ke-10 Hijriah. Ini haji wada, haji perpisahan yang Nabi kerjakan di akhir kehidupannya. Disebut haji perpisahan karena Nabi 2 bulan setelah itu Nabi berpisah ya untuk selama-lamanya, berpisah dari umat Islam untuk selama-lamanya. Ya inilah yang disampaikan Rasulullah SAW panjang ya khutbah Arafah beliau ketika itu. Nah, di antaranya isinya adalah fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun 'alaykum ka hurmati yawmikum hadha fi syahrikum hadha fi balikum hadha liyubaligh asy-syahid al-ghaib. Ya, jadi Nabi menyampaikan agama ini kepada para sahabat, dan Nabi nyatakan di akhir ucapannya ini liyubaligh asy-syahidul ghaib, agar yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, kepada yang tidak hadir, apakah dari kalangan sahabat juga ataukah di luar dari kalangan sahabat, itu kalangan tabi'in. Ya, kalangan tabi'in. Nah, inilah ya yakni sebagai pertama sebagai ujian Nabi kepada para sahabat di mana mereka hadir ya menghadiri khutbah ya Arafah ini, khutbah ya ketika wukuf di pada Arafah, khutbah Arafah ya, dan mereka ya adalah seutama-utama umat Islam, sebaik-baik generasi kaum muslimin yang langsung berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin kalau dikatakan yakni generasi berikutnya atau generasi para tabi'in lebih baik dari generasi para sahabat. Ini Ya, kenapa? Karena para sahabat jelaslah. Ya, bagi kita tentang belajar agama ini kepada Nabi secara langsung, ya, berjuang bersama Nabi, beribadah bersama Rasul, ya, dan seterusnya, ya, bersama Nabi SAW, maka ini keutamaan yang tidak akan pernah dimiliki oleh generasi-generasi setelahnya, ya, oleh generasi-generasi setelahnya, setelah para sahabat ini. Radhiyallahu ta'ala anhum majma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau para sahabat sudah diperintah oleh Nabi untuk menyampaikan agama ini kepada orang-orang yang tidak hadir, yakni paling tidak generasi berikutnya, ya, begitu ya, generasi yang tabi'in, maka kewajiban kita adalah mengikuti agamanya para sahabat, cara mereka beragama, karena apa yang telah yang ada dalam agama ini telah dipraktikkan semuanya para sahabat. Semua kebaikan yang terdapat dalam Al-Quran dan yang terdapat dalam hadis sudah dipraktikkan oleh para sahabat. Dan semua keburukan yang dijelaskan dalam Al-Quran atau yang dijelaskan dalam hadis, ya, para sahabat telah menghindari semuanya. Telah, yakni jauh dari yang demikian. Wajiban kita adalah mengikuti cara beragama di para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, agar kita selamat dalam kehidupan dunia sampai akhirat sebagaimana para sahabat telah selamat, ya, telah mendapatkan ridha-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah mendapatkan janji Allah berupa surga-Nya Allah nanti di akhirat. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran At-Taubah ayat 100, Allah berfirman apa? Wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar والذين تبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Artinya, ya, dan orang-orang yang pertama-tama masuk agama Islam, yaitu kalangan Muhajirin dan kalangan Ansar, dan siapa saja dari umat ini yang mengikuti cara agama mereka dengan baik, maka Allah ridha kepada mereka. Dan mereka menerima kepada Allah, dan Allah telah siapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawah sungai-sungai. Mereka kekal di dalam itu selama-lamanya. Itulah sukses yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ayat seperti ini, ya, menunjukkan bahwa, ya, kita wajib mengikuti para sahabat dalam beragama, cara mereka beragama, dan tidak menyimpang dari cara, ya, beragama di para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lihat berikutnya lagi dalil yang ke-34, yaitu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi hadis tentang khutbah Arafah Nabi diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Bakar. Nah, hadis berikutnya ini hadis dalam riwayat Bukhari Muslim juga dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini Nabi bersabda di hadapan Khalid bin Al-Walid dan sahabat-sahabatnya ketika itu, yang mana mereka masuk Islam, ya, pada saat, ya, atau sebelum Fathu Makkah begitu. Ya, pada saat perjanjian Hudaybiyah atau, ya, sebelum Fathu Makkah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tasubbu ashabi fawalladhi nafsi biyadi law anna hadakum anfaqa mithla uhud adh-dhahaba ma adraka mudda hadim wa nasiba," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Jadi orang-orang yang terdahulu masuk agama Islam daripada kalian, yang lebih dahulu masuk Islam daripada kalian, kan begitu. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka infak kalian itu tidak akan dapat, ya, menandingi nilai dari infak salah seorang sahabatku. Walaupun, ya, sahabatku itu berinfak satu mud atau setengahnya. Satu mud adalah ukuran dua lapak tangan orang dewasa. Ini namanya sumut, ya, biasa di zaman dahulu, ya, di antara salafus salih misalnya berinfak kurma sumut misalnya, kismis 1 bot misalnya, gandum 1 bot misalnya seperti ini. Nah, kalau setengahnya berarti 1 telapak. 1 telapak tangan orang dewasa itu setengah bot namanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh ya keutamaan yang sangat-sangat besar yang hanya dimiliki oleh para sahabat, tidak dimiliki oleh orang-orang setelah mereka. Baik, bisa kita bayangkan. Yakni jika ada di antara sahabat berinfak setengah mud, maka infak setengah mud dari mereka ini tidak dapat dikalahkan oleh infak siapapun dari manusia setelah mereka ini, ya, walaupun berinfak emas sebesar gunung Uhud. Sudah pernah lihat gunung Uhud? Nah, insya Allah akan melihatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi, ya, kalau jemaah sudah melihat gunung Uhud, ya, dari ujung ke ujung dilihat besarnya itu luar biasa. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang, ya, sering sekali dan terbiasa beliau memberikan permisalan-permisalan itu dengan gunung Uhud. Kenapa demikian? Karena gunung Uhud ini adalah gunung yang dicintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, gunung yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena suatu ketika Nabi Abu Bakar dan Umar, Nabi Abu Bakar, Umar dan Utsman, ya, berada di atas gunung Uhud. Kemudian gunung ini bergetar. Gunung ini bergetar. Kemudian Nabi hentakkan kakinya, ya, hentakkan kakinya pada gunung Uhud. Seraya Nabi bersabda, "Uskut ya Uhud, fa inna 'alaika Nabi wa Siddiq wa Syahidan." Diamlah engkau wahai Uhud, karena di atasmu ada seorang Nabi, ada As-Siddiq dan dua orang calon syahid. Yang maksud Siddiq siapa? Siddiq. Dan dua orang calon syahid siapa? Umar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, inilah sebagai contoh, ya, dan juga Nabi lalu sebutkan bahwa saya mencintai engkau wahai Uhud. Dalam sebuah ayat demikian Nabi terangkan bahwa cinta ini kepada Uhud atau gunung Uhud. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggunakan perumpamaan, ya, dengan gunung Uhud, ya, dengan gunung Uhud. Ya, banyak sekali, banyak sekali. Atau kepada contohnya berkaitan dengan, ya, di antara penduduk neraka. Penduduk neraka itu, ya, yakni digambarkan besar tubuh mereka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa gigi, ya, di antara penduduk neraka itu ada yang sebesar gunung Uhud, kata Nabi. Itu baru giginya. Lalu bagaimana dengan wajahnya? Bagaimana dengan wajahnya? Nah, begitulah kurang lebih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dan sering sekali, ya, menggunakan permisalan-permisalan itu dengan gunung Uhud, karena itulah yang dilihat oleh para sahabat, yang diketahui oleh para sahabat, ya. Nah, begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, ya, pengajaran kepada umat ini dengan, ya, permisalan seperti tadi. Maka Nabi mengatakan di sini, walaupun ada di antara orang berinfak emas sebesar gunung Uhud, maka infak tersebut tidak dapat mengalahkan nilai dari infak salah seorang sahabat beliau, walaupun berinfak setengah mud, kata beliau, satu mud atau bahkan setengahnya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini apa namanya? Ini adalah khususiat para sahabat. Kekhususan para sahabat hanya dimiliki oleh para sahabat, tidak dimiliki oleh yang lain. Ya, ingat ini keutamaan. Dari keutamaan-keutamaan para sahabat yang sangat banyak sekali, di antaranya adalah infak salah seorang sahabat tidak ada yang dapat mengalahkannya sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun tidak ada yang dapat mengalahkan. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini tentang ujian Nabi kepada para sahabat. Kita lihat di sini bahwa hadis ini, ya, Nabi sabdakan kepada salah seorang sahabatnya, yaitu Khalid bin Al-Walid. Ya, ketika itu baru masuk agama Islam. Nabi ingatkan kepada Khalid bin Al-Walid dan sahabat-sahabatnya. Ya, ketika itu, ya, yakni baru masuk agama Islam, agar mereka tidak, ya, menghinakan para sahabat yang lebih dahulu masuk Islam, gitu. Yang lebih dahulu masuk agama Islam. Kenapa? Karena para sahabat yang lebih dahulu masuk agama Islam tentu memiliki keutamaan yang sangat besar dibandingkan mereka-mereka yang baru masuk Islam. Ya, apakah pada tahun ke-7 Hijriah ya, atau tahun-tahun berikutnya. Ya, ini disebutkan tentang perjanjian Hudaybiyah. Artinya bahwa perjanjian Hudaybiyah ini terjadi pada tahun ke-6. Nah, setelah perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 ini, banyak di antara tokoh-tokoh kafir Quraisy yang akhirnya masuk agama Islam. Seperti siapa? Khalid bin Al-Walid, Amr bin Al-As, ya, dan yang lain-lainnya. Ketika itu masuk agama Islam. Masuk kepada agama Islam. Ini diminta oleh panitia atau rekan masjid untuk merapat-merapat ke depan menuju depan agar jamaah yang lain bisa ya ikut duduk di dalam masjid. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis yang mulia ini pertama menjelaskan tidak bolehnya atau haram hukumnya mencela, mencaci maki para sahabat. Hukum ya, haram hukumnya mencaci maki dan mencela para sahabat. Walaupun ini dicela satu sahabat. Ini berarti mencela tadi. Ya, mencela satu sahabat ya berarti mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena bilang sebagai guru mereka ketika itu, ya, yang memimpin mereka ketika itu, dan seluruh para sahabat telah berhasil keluar dari madrasah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua tentang keutamaan para sahabat, ya, berupa infak mereka. Infak salah seorang dari mereka sangatlah besar nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, saking besarnya tidak dapat dikalahkan oleh infak ya generasi-generasi sudahnya. Ya, walaupun di antara mereka itu berinfak emas sebesar gunung Uhud. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sekali lagi ini merupakan kewajiban ya, dari hadis yang mulia ini, kewajiban bagi umat Islam untuk mengikuti cara beragama di para sahabat Nabi. Karena mereka telah memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun juga dari generasi-generasi kaum muslimin setelah mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit berkaitan dengan yang di perjanjian Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah ini satu daerah yang dekat ya dengan negeri Mekah, kalau sekarang mungkin sudah masuk dalam lingkungan negeri Mekah ya. Negeri Mekah kurang lebih jaraknya 20 kiloan dari Masjidil Haram atau lebih dari itu ya, dari Masjidil Haram ya. Dan disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-6 Hijriah ya, ketika akan berumrah bersama para sahabat, yang jumlah para sahabat ketika itu ya, ada yang mengatakan 1400, ada juga yang mengatakan 1500 sahabat yang juga ikut umrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mereka tidak boleh masuk, dilarang masuk oleh para kafir Quraisy di zaman itu. Ya, dan mereka tertahan di Hudaybiyah. Maka diadakan perjanjian antara kaum muslimin dengan orang kafir Quraisy. Ya, ini diantara isi perjanjiannya apa? Pertama, ya, bahwa umat Islam, Nabi dan para sahabat ketika itu tidak boleh masuk ke negeri Mekah untuk ya, menunaikan ibadah umrah. Ya. Kemudian tahun depan mereka boleh masuk. Tahun depan, tahun ke-7 berarti mereka diperkenankan masuk ke negeri Mekah untuk berumrah. Itu pun hanya dibatasi 3 hari berada di negeri Mekah, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Dan begitu seterusnya banyak isi dari perjanjian Hudaybiyah. Juga diantaranya diadakan gencatan senjata ya antara umat Islam dengan orang kafir Quraisy selama 10 tahun ke depan. selama 10 tahun ke depan. Ini diantara isi dari perjanjian Hudaibiyah yang seluruh isi perjanjian ini menguntungkan umat Islam, menguntungkan kaum muslimin. Apa diantaranya? Yakni Nabi bisa fokus dalam berdakwah. Nabi dan umat Islam ketika itu tidak lagi disibukkan dengan perang, menghadapi musuh utama mereka kaum kafir Quraisy, sehingga Nabi ya dapat fokus untuk berdakwah. Maka pada tahun itu, tahun ke-7 Hijriah, Nabi mengutus para utusannya untuk mengirimkan surat Nabi mendakwakan para raja, para penguasa di zaman itu kepada agama Islam. Maka kita lihat ada di antara mereka yang menerima dakwah Rasul masuk kepada agama Islam, seperti Raja Habasyah, Raja Ethiopia, secara diam-diam masuk kepada agama Islam. Ada di antara mereka yang tidak menerima dakwah Rasul, tidak pula yakni menghinakan dakwah Nabi, ya, seperti penguasa Mesir, Raja Mukaukis, ya, ataupun Raja Romawi ketika itu Raja Heraklius, ya. Ada pula yang ketiga, ya, yakni kelompok yang ketiga, yaitu di antara mereka yang betul-betul menolak dakwah Nabi, membenci dakwah Rasul, bahkan menghinakan dakwah Nabi dengan cara merobek ya surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Raja Persia, ya, Kaisar, Raja Persia, ya. Nah itulah sebagai gambar tentang dakwah Nabi pada tahun ke-7 Hijriah, sehingga Nabi mengetahui peta dakwah beliau. Ya, Nabi mengetahui peta dakwah beliau. Bagaimana peta dakwah Islam ketika itu? Yang siapa-siapa saja yang tertarik dengan Islam, ya, seperti kabilah Usaha, ya, tertarik dan bersekutu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kabilah Bani Bakar bersekutu dengan orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Ya, Nabi mengetahui peta, ya, dakwah Islam ketika itu. Dari jazirah Arab, siapa saja yang tertarik dengan Islam diketahui oleh Rasul, dan bahkan yang di para raja, para penguasa juga telah diketahui oleh Rasul bagaimana sikap mereka terhadap dakwah Islam ketika itu. Nabi dapat mengetahui orang raja ini telah menerima dakwah, orang raja ini yang telah menolak dakwah, dan yang lainnya tidak menolak, tidak pula menghinakan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang kita lihat dari yakni apa yang terjadi setelah perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat dalil yang berikutnya lagi, dalil yang ke-35 masih berkaitan dengan hadir Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berupa doa Nabi secara khusus kepada Ibnu Abbas. Apa hubungannya Nabi dengan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas adalah saudara sepupu dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Abdullah bin Abbas, ya, adalah yakni sekali lagi bapaknya Abdullah bin Abbas adalah paman Rasul, ya, radhiyallahu taala an. Maka Ibnu Abbas mendapat doa dari Nabi secara khusus, dapat doa dari Nabi. Kabar doa Nabi kepada Ibnu Abbas, Nabi bersabda dalam doanya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah ya pemahaman agama yang benar kepada Ibnu Abbas, dan ajarkanlah ya tafsir Al-Qur'an kepadanya. Ajarkanlah tafsir Al-Qur'an kepadanya. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa Nabi tidak hanya memberikan doa-doa khusus kepada satu sahabat saja. Ya, banyak sekali sahabat-sahabat yang lain, sahabat-sahabat Nabi yang lain, ternyata mendapat doa-doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, kalau Ibnu Abbas di sini mendapat doa dari Nabi berupa apa? Berupa apa? Diberikan pemahaman agama yang benar dan tafsir Al-Quran. Maka lihat contohnya ini, yakni Anas bin Malik, pembantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sering membawakan air wudu untuk Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga mendapatkan doa khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? Yaitu agar umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan keturunannya diperbanyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saking banyaknya anak Anas bin Malik, ya, yang berjumlah 100 keturunan itu, ya, dia punya masjid tersendiri. Masjid tersendiri, bayangkan. Ya, nah ini contoh dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa khusus yang Nabi berikan kepada Abu Hurairah, ya, yakni agar ibunda beliau segera masuk Islam. Segera masuk Islam dan benar saja. Yakni baru saja Nabi mendoakan untuk ibunya Abu Hurairah, maka Abu Hurairah segera pulang menjumpai ibunya dan ibunya sudah masuk Islam. Ibunya sudah masuk agama Islam. Dan contoh dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa Nabi yang lain kepada Ukasha bin Mihsan. Ukasha bin Mihsan agar ia tergolong dari apa? 70,000 manusia yang masuk ke tanpa hisab tanpa azab. Maka Nabi mendoakan Ukasha bin Mihsan, begitu pula dengan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, beberapa orang yang semuanya mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga yang lain yang lainnya mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keutamaan para sahabat semuanya. Banyak di antara mereka yang mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sudah pasti doa seorang Nabi, ya, mustajab. Sudah pasti doa seorang Rasul mustajab, cepat dikabul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Para jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalaulah para sahabat yang mendapatkan atau telah mendapatkan doa khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semuanya ya merasakan doa Nabi itu yang menjadi bukti atau terbukti dalam kehidupan mereka, maka kita wajib mengikuti jejaknya para sahabat, ya, cara beragama mereka, manhaj mereka, sehingga kita selamat dalam kehidupan dunia akhirat sebagaimana selamatnya para sahabat dalam kehidupan dunia mereka sampai akhirat mereka. Para jamaah yang mulia Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam lafaz yang lain Nabi doakan Ibnu Abbas dengan lafaz yang berbeda. Apa kata Nabi? Allahumma 'allimhul kitab. Ya Allah, ajarkanlah kepada Ibnu Abbas al-kitab, itu Al-Qur'an Al-Karim. Maka Ibnu Abbas menjadi turjuman Al-Qur'an, penerjemahnya Al-Qur'an, ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Bahkan Ibnu Abbas, ya, ketika Umar menjadi khalifah, dimasukkan oleh sang khalifah menjadi salah seorang apa? Anggota musyawarah khalifah. Anggota musyawarah, ya, pada majelisnya khalifah ketika itu. Ya, ketika itu Ibnu Abbas masih remaja. Ya, ketika itu Ibnu Abbas masih remaja. Ya, masih remaja, maka sahabat-sahabat Umar yang sudah berumur, yang ikut bermusyawarah dengan khalifah yang mulia ini, ya tentu bertanya-tanya, kok kenapa khalifah memasukkan anak muda ini, kan gitu? Kenapa khalifah Umar memasukkan anak muda ini, remaja ini, ke dalam majlis, ya, khalifah, majlis yang dihadiri oleh pembesar-pembesar para sahabat, sahabat-sahabat senior, begitu? Ada apa kan? Padahal mereka juga memiliki anak-anak yang sama seumuran dengan Ibnu Abbas. Ya, seumuran dengan Ibnu Abbas. Maka Umar paham di sini, Umar mengerti apa yang mereka rasakan, maka Umar ingin, ya, menonjolkan, ya, ilmunya Ibnu Abbas di hadapan para sahabat itu. Maka Umar Al-Khattab bertanya kepada sahabat-sahabat senior, pemuka-pemuka para sahabat, ya, yakni apa yang kalian ketahui dengan surat, isi dari surah An-Nasr. Apa surah An-Nasr? Idza jaa nasrullahi wal fath, dan seterusnya. Ya, tentunya para sahabat senior masing-masing memberikan penjelasan kepada khalifah, maksud surah ini begini, begini, begini. Jawabannya beraneka ragam, intinya begitu. Semuanya benar. Semua penjelasan mereka benar pada dasarnya. Namun bukan itu yang dimaksud oleh sang khalifah. Maka ketika itu setelah mereka semua menjawab, dan jawaban mereka bukan yang dikehendaki oleh khalifah Umar, maka Umar, ya, mempersilakan Ibnu Abbas untuk menjawab. Ya, silakan wahai Ibnu Abbas menjawab, apa isi dari surat yang mulia ini? Kata Ibnu Abbas, ya, yakni qurb ajalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang mulia ini, surat yang mulia ini menunjukkan tentang ajal Nabi yang sudah dekat. Bayangkan, ini jawaban yang tidak pernah terucapkan oleh mereka ketika itu. Ya, jawab oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an, surat yang mulia ini menunjukkan dakwa, yakni ajal Nabi yang sudah dekat, dan itulah yang dibenarkan oleh khalifah, benar jawabannya. Nah, barulah mereka paham, mereka mengerti tentang kedudukan yang mulia dari Muhabbas radhiyallahu ta'ala anhu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan sahabat yang mulia. Maka di zaman khalifah keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib yang tadi sudah saya namakan, Ibnu Abbas menjadi ulama besar di zamannya yang memberikan kontribusi besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Di antaranya apa? Membantah syubhat-syubhat kaum Khawarij di zaman itu. Ya, di zaman tersebut sehingga sebahagian dari kaum Khawarij bertaubat, rujuk kembali kepada pemerintah yang sah, pemerintah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayolah yang kita ikuti. Ya, inilah kita ikuti. Yang cara ya Ibnu Abbas dalam beragama, yang cara para sahabat dalam beragama secara keseluruhan. Ya. Jadi sudah kita lihat di sini terwakili ya dalam penjelasan hari ini ya tentang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan kepada Ibnu Abbas, maka beliau menjadi ya ulama yang terkenal di zamannya. Ahli Al-Quran, kalau dikatakan ahli Al-Quran, itu sudah pasti ahli agama. Ahli agama, karena tidak ada para sahabat yang hafal Al-Quran melainkan pasti paham isinya dan sudah mereka amalkan isinya itu. Sudah mereka amalkan isi dari Al-Quran yang mereka hafalkan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat dalil yang berikutnya, dalil yang ke-36, itu hadis Hudzaifah bin Yaman. Hadith Hudzaifah bin Yaman. Nah, ini juga sahabat yang khusus, sahabat yang memiliki kekhususan. Apa kekhususan dari Hudzaifah bin Yaman? Yaitu menyimpan rahasia Nabi. Beliau menyimpan rahasia Nabi dan beliau mendapat gelar atau julukan Sahibus Sir. Sahibus Sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Beliau radhiyallahu ta'ala mengatakan, kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'an syarri ma qata idrikani fa qultu ya Rasulullah inna kunna fi jahiliyyatin wa syarrin fa ja'ana Allah bi hadha al-khair fa hal ba'da hadha al-khair syarrun qala na'am fa qultu hal ba'da dhalika syarrun min khairin qala na'am wa fihi naqal qul wa ma dafanu qala kaum yastannuni bighairi sunnati wa yaduna bighairi hadi ta'imu minhum wa tunkir fa qultu ya hal ba'da dhalika khairun min sharrin qala na'am du'atun 'ala abwab jahannam man ajabahu ilayya fadhaquhu biha fa qultu ya rasulullah sibhum lana qala na'am kaum min jilnatina wa yatakallamuna bi alsinatina qultu ya rasulullah kama tara in arakani dhalik qatazam tarzam jama'at al-muslimin aw imamahum fa qultu fa in lam takun lahu jama'a wala imam qala fa'tazil tilka al-qurba kullaha walau an ta'atta 'ala asli shajara hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum kita dari sahabat Hudzaifah, yang artinya yakni orang-orang bertanya kepada Rasulullah, maksudnya para sahabat ya, yang kebanyakan para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan, yang kebaikan yang ada dalam agama ini. Namun aku justru bertanya kepada beliau tentang keburukan, jadi keburukan yang bakal terjadi, keburukan yang bakal terjadi yang bakal menimpa umat Islam. Kemudian dikatakan di sini, karena aku takut terjerumus ke dalamnya. Nah, ini sebab beliau, kenapa beliau mengkhususkan diri bertanya kepada Nabi hal-hal buruk yang bakal terjadi nanti yang akan menimpa umat Islam, yaitu dikarenakan beliau khawatir ya terjerumus ke dalam keburukan itu. Nah, ini sesuai dengan pepatah Arab mengatakan Arab usyar dari syar walaki ditawaki wa man la ya'rifu al-khair min asyar wada'a fi. Artinya, saya berusaha mengetahui keburukan bukan dalam rangka mengerjakan yang buruk itu, namun dalam rangka menghindarinya. Barang siapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Ya, arafu syarra min syarr wa la bi tawaqqi wa man la ya'rifu al-khair waqa fi. Ya syara waqa fi. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini kembali perkataan dari sahabat yang mulia, Hudzaifah bin Yaman, maka kata beliau, saya bertanya kepada Nabi. Saya berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, sungguhnya kami pernah berada di masa jahiliyah, masa yang penuh dengan kejelekan atau kejahatan. Lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan ini, ini diutusnya engkau wahai Nabi. Ya, yakni adanya agama Islam ini. Apakah pertanyaan dari beliau? Apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan? Akan datang keburukan lagi? Ini setelah, yakni kami melalui masa jahiliyah, masa yang buruk, datang engkau wahai Rasul atas agama Islam. Ini sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada kami. Pertanyaannya, apakah setelah kebaikan ini akan datang keburukan lagi wahai Rasul? Yakni yang menimpa umat ini? Apa kata Nabi? Iya, akan ada keburukan yang menimpa umat ini. Kemudian sahabat Hudzaifah bertanya lagi, apakah setelah keburukan itu akan datang kebaikan? Kata Nabi, na'am, benar, akan datang kebaikan kepada umat ini, tetapi kebaikan itu telah terselimuti oleh kabut atau noda atau adafan tadi, adafan, yakni kabutnya. Ya. Kemudian sahabat ini bertanya, apa kabut itu? Yakni wujud dari kabut tersebut atau noda itu apa wahai Rasul? Kata Nabi, yakni adanya sekelompok orang yang menjalani sunnah yang bukan sunnahku. Makna sunnah sini adalah manhaj. Makna sunnah sini adalah manhaj. Yang ini akan ada sekelompok manusia yang berjalan dengan manhaj yang bukan manhajku, kata Nabi. Mengambil petunjuk yang juga bukan dari petunjukku. Kalian mengenali mereka, tetapi kalian akan mengingkari mereka. Aku bertanya lagi kata sahabat ini, apakah setelah kebaikan yang berkabut itu akan datang keburukan yang menimpa umat ini? Kata Nabi, dia, yaitu adanya para da'i, para juru dakwah yang mengajak masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahanam. Barang siapa menjawab panggilan mereka, pasti akan pasti mereka akan mencampakkannya ke dalam neraka jahanam tersebut. Lalu sahabat ini bertanya lagi, wahai Rasulullah, gambarkanlah kepada kami ciri-ciri mereka itu, ini para juru dakwah itu. Kata Nabi yang mulia, mereka ya, yakni kulitnya sama dengan kulit kita, berasal dari negeri kita sendiri, kemudian bahasanya pun sama dengan bahasa kita, ya, bahasa Arab, ya, bahasa kita. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, wahai Rasul, apa pendapatmu jika kami mendapati zaman seperti itu? Jawaban Nabi, hendaklah kalian, hendaklah engkau bersatu dengan jamaah kaum muslimin dan memimpin mereka. Lalu sahabat ini bertanya lagi, jika umat Islam ketika itu tidak memiliki persatuan, ya, umat itu tidak bersatu, mereka berpecah belah, mereka bercerai-berai, dan tidak pula memiliki pemimpin, ya, tidak memiliki pemimpin, lalu bagaimana? Apa jawaban Nabi? Jauhilah semua kelompok-kelompok firqa-firqa yang ada itu, meskipun engkau harus menggigit akar pohon hingga engkau mati dalam keadaan seperti itu, yakni berada dalam manhaj yang benar, engkau mati tetap di atas agama yang benar, manhaj yang benar, maka itulah ya pesan dari Nabi, tausiah dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau dalam yang dalam hadis yang lain Nabi katakan, isbiru hatta talqau ya al-haud atau haudi, bersabarlah kalian di atas agama yang benar, di atas manhaj yang benar, sampai kalian berjumpa denganku di teladaku nanti di akhirat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini kita lihat ya, pertama ini banyak sekali pelajaran yang kita lihat ini. Pertama, perkataan dari sahabat yang mulia Hudzaifah bin Yaman bahwa kebanyakan para sahabat Nabi bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan. Nah, ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan hati para sahabat Nabi yang bersih, bahwa mereka senang dengan kebaikan-kebaikan. Mereka senang dengan ya kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama ini. Kan begitu. Ini menunjukkan hati mereka yang bersih, menunjukkan agama mereka yang bagus, manhaj mereka yang lurus, sehingga mereka mencintai kebaikan-kebaikan. Ya, senang dengan kebaikan-kebaikan. Ini tidak ada orang di zaman sekarang ya kalau seperti ini keadaannya pasti jelas ya hatinya itu benar, halim, lurus agamanya, lurus yakni jiwanya itu lurus karena mencintai kebaikan, senang kepada kebaikan. Nah, ini menunjukkan ya ciri orang yang benar ya dalam beragama. Maka para sahabat telah mendahului kita dalam hal ini. Para sahabat telah mendahului kita dalam hal ini bahwa mereka semua senang dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian ada pun beliau mengatakan wa kuntu as'aluhu an syarri maqafata idrikani. Adapun diriku ya senantiasa bertanya kepada Nabi tentang keburukan yang akan terjadi karena saya khawatir kalau diriku terjerumus ke dalamnya. Jadi ini keutamaan spesial ya yang ada pada diri siapa? Hudzaifah ibn Yaman. Bahwa beliau mengkhususkan diri bertanya kepada Nabi tentang keburukan kejelekan yang bakal terjadi ya Allah taala. Jadi sekali lagi ini tentang keutamaan khusus ya kemuliaan khusus yang dimiliki oleh sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu ya radhiyallahu anhu. Jadi kalau para sahabat, kebanyakan sahabat bertanya tentang kebaikan-kebaikan ini sudah terwakil ya, artinya banyak lah sudah para sahabat yang bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Ada beliau ya mengkhususkan diri untuk bertanya mengenai keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang bakal terjadi nanti. Dengan sebab apa? Apa faktornya beliau bertanya seperti ini? Karena beliau khawatir kalau dirinya terjerumus ke dalam keburukan itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bertanya kepada jamaah. Yakni misalnya ada orang baru ya mengkaji agama Islam, baru belajar agama Islam, maka apa dulu yang harus dia pelajari? Yakni apakah manhaj yang lurus yang terlebih dahulu yang dia pelajari, ataukah tentang manhaj-manhaj yang menyimpang, ya manhaj-manhaj yang keliru yang tersebar ya di negeri kita misalnya? Mana dulu yang dipelajari? Tentu manhaj yang lurus dulu. Ya, manhaj yang lurus terlebih dahulu yang wajib dipelajari. Jangan langsung mempelajari manhaj-manhaj yang menyimpang kan begitu. Kenapa? Karena belum ada pegangan hidup istilahnya. Belum ada dasar yang kuat, belum ada filter baginya nanti. Kan begitu. Ya, jadi jangan sangat disayangkan kalau seorang ya ingin belajar agama Islam ini ya, kemudian dia langsung ingin mempelajari manhaj-manhaj yang menyimpang yang sebelumnya dia tidak paham tentang manhaj yang lurus karena salaf ini belum dia pelajari, ini keliru. Nah, sedangkan sahabat Hudzaifah beliau sudah memiliki ya manhaj yang jelas, manhaj yang kuat, akidah yang kuat, agama yang kokoh, ya sunnah yang luar biasa yang dia ikuti, sehingga ya tidak yakni dikhawatirkan lagi ya kalau dia mempelajari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan ya, dan itu tidak akan yakni ada pada dirinya, tidak akan dikhawatirkan, tidak akan jadi dikhawatirkan, tidak dikhawatirkan ya, bahwa sahabat ini akan menyimpang kan begitu, karena sahabat ini sudah memiliki ya dasar yang kuat dalam beragama, akidah yang kokoh dalam beragama, dalam agama ini manhaj yang kuat sekali. Nah, sehingga beliau ya ingin mengetahui apa keburukan-keburukan yang bakal terjadi. Nah, begitulah kurang lebih. Makanya sangat bagus sekali susunan dari kitab ini misalnya, yakni berkaitan dengan firqah-firqah yang menyimpang, manhaj-manhaj yang menyimpang yang diletakkan dalam kitab ini pada bab yang terakhir, bab 13. Ya, bab yang terakhir, bab yang ke-13. Jadi kalau seorang memiliki kitab ini dan dia baru ya mengaji ya, ya baru mengkaji Islam, baru dia tahu tentang yakni manhaj salaf ini, baru dia mendengarnya, baru dia akan mengkajinya, ya, yakni dia harus baca dari awal mestinya, dari awal bab dengan teratur dari bab ke bab sampai kepada bab yang terakhir. Jangan dibalik, dia baca dulu bab yang terakhir. Tidak akan ngerti dia, tidak akan nyambung. Kok ini sesat ya, kok ini menyimpang ya. Tidak akan nyambung dia, karena tidak punya dasar yang kuat, tidak punya dasar yang kuat dalam menilai, dalam menghukumi, ya, karena tidak memiliki filter dalam hal ini. Jadi sekali lagi kalau para sahabat, ya, sekelas Hudzaifah ibn Yaman, dia ingin mempelajari keburukan-keburukan yang masih terjadi. Ini jelas sudah waktunya. Sudah waktunya dia mempelajari berbagai macam penyimpanan, kejelekan dan keburukan yang bakal terjadi. Maka Nabi dia merespon pertanyaan-pertanyaan dari Hudzaifah. Langsung Nabi meresponnya. Nabi senang dengan sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, di sini sekali lagi beliau mengatakan wa kuntu as'alu 'an syarri maka fata idrikani. Nah, sekarang kita dengarkan apa penjelasan keterangan dari Hudzaifah ini sebelum beliau bertanya ya. Berdiskusi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hudzaifah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa syarrin." Kami dahulu berada pada masa jahiliyah. Ini jelas pernyataan ya, bukti yang jelas sekali bahwa mereka dahulu sebelum masuk agama Islam mereka berada pada masa jahiliyah, yang ya kata jahiliyah diambil apa kata dari ya al-jahlu, kebodohan atau bodoh. Jadi kaum tersebut dikatakan kaum jahiliyah, ini kaum yang bodoh lantaran mereka beribadahnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah lah yang telah mencipta mereka, memberi rezeki kepada mereka, memberi nikmat-nikmat kepada mereka, justru bukan Allah semata yang diibadahi. Mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ah, di sini letak bodohnya mereka ini. Jadi, bukan bodoh dalam bidang dunia ya, ingat ya. Bukan bodoh dalam bidang dunia. Kalau bidang dunia, mereka orang-orangnya. Mereka businessman ya, mereka tujar di zamannya ya, dan begitulah seterusnya. Tapi yang dikatakan bodoh di sini adalah dalam peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mestinya mereka beribadah hanya kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini letak bodohnya mereka itu. Ya, kaum jahiliyah. Jadi mereka ya jelas menyebutnya sebagai kaum jahiliyah, kaum yang bodoh, jadi kaum yang tidak beribadah kepada Allah semata, beribadah kepada tuhan-tuhan yang banyak. Kemudian innakum fi jahiliyatin wa syarrin, ya, bukan sekedar kami ini berada di masa jahiliyah wahai Rasul, tapi kami juga berada pada masa yang syar, yang penuh dengan kejelekan dan keburukan, penuh dengan berbagai macam kejelekan-kejelekan, keburukan-keburukan ya, dan sebagainya. Jadi berbagai macam yakni perbuatan buruk ada di zaman itu, ada di zaman tersebut. Seperti apa? Ya, berzina, membunuh orang, ya, minuman keras dan lain sebagainya, itu hal yang biasa. Hal yang biasa terjadi di zaman tersebut. Berbagai macam keburukan, bahkan membunuh anak perempuan ya, dikubur hidup-hidup. Jadi masa jahiliyah, masa keburukan yang mereka alami di zaman itu. Yang mereka alami di zaman tersebut. Wah, ya, inilah yang dikatakan oleh sahabat Hudzaifah. Secara jujur dia mengatakan, inna kunna fi jahiliyatin wa syarrin, kata beliau radhiyallahu ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilaporkan lagi, faja'a Allah bi hadzal khair. Lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kami kebaikan ini, yaitu agama Islam. Diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang mereka. Ini kebaikan yang luar biasa. Kebaikan yang luar biasa yang ada ketika itu, ya. Kemudian mulai kepada pertanyaan, masuk kepada pertanyaan, bahal ba'da hadzal khairi syarrun, apakah setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepada kami, akankah datang keburukan kepada umat ini? Ya. Apa jawaban Nabi? Na'am. Iya, benar sekali. Akan datang suatu keburukan kepada umat Islam. Namun ingat di sini, Hudzaifah tidak mengejar keburukan tersebut dengan pertanyaan. Yani, apa keburukan itu wahai Rasulullah? Ya kan? Tapi dia tidak bertanya seperti ini. Beliau tidak bertanya seperti ini. Kenapa beliau tidak mengejar? Ya, dengan pertanyaan kepada Nabi tentang keburukan tersebut. Kenapa? Karena beliau sudah tahu tentang keburukan yang bakal menimpa umat Islam itu. Apa keburukannya? Yaitu di masa khalifah keempat nanti, yaitu khalifah Ali bin Abi Thalib, akan ada ya apa? Yakni peperangan di antara kaum muslimin dua kelompok, orang-orang yang beriman Ya, dua kelompok orang-orang yang beriman, ya, kelompok yang pertama berada ya di atas apa namanya berada pada kekuasaan khalifah yang mulia Ali bin Abi Thalib, dan kelompok yang kedua berada ya pada Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu. Ya, di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, dan tentunya hari ini bisa kita lihat ya dalam sejarah yang berkaitan dengan darahnya Uthman bin Affan ketika sahabat yang mulia ini, khalifah ketiga yang mulia ini terbunuh ya secara zalim, dibunuh secara zalim oleh orang-orang munafik, orang-orang fasik di zamannya ya. Maka keluarga besar ya Umawi, yakni dengan juru bicaranya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang ketika itu sebagai gubernur negeri Syam ya, menuntut ya darahnya Uthman, menuntut kepada khalifah Ali bin Abi Thalib untuk segera mencari dan menangkap serta menghukum orang-orang yang telah membunuh khalifah Uthman bin Affan ketika itu. Nah, ini yang dituntut oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun khalifah Ali memiliki pandangan berbeda bahwa situasi dan kondisi ketika itu yang tidak kondusif, ya tidak mungkin dia mencari terlebih dahulu siapa yang membunuh Uthman bin Affan. Dia ingin membuat kondisi dalam negeri kondusif terlebih dahulu, baru setelah itu mencari siapa yang membunuh khalifah ini, khalifah Uthman ini. Nah, begitulah pandangan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dua pandangan ini enggak ketemu kan? Dua pandangan ini tidak ketemu. Yang satu mempertahankan haknya menuntut darah ya khalifah Uthman, dan yang satu yang sebagai khalifah dia punya cara pandang yang berbeda, sehingga terjadilah apa yang telah terjadi. Maka sikap kita dalam hal ini adalah kita tidak memihak kepada salah satu dari dua golongan sahabat ini. Artinya tidak boleh kita mencela atau menghinakan, memojokkan salah satu dari dua kelompok sahabat ini, apakah kelompok Ali ataupun kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, karena kedua-duanya merupakan sahabat Nabi yang mulia, kedua-duanya punya keutamaan yang besar. Ya, seperti Ali merupakan apa? Saudara sepupu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah menantu Nabi ya, dan sekaligus sekretaris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Muawiyah adalah iparnya Rasulullah, iparnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah sekretaris pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kedua-duanya punya keutamaan yang sangat besar. Sehingga sikap kita adalah tidak boleh memojokkan salah satu dari keduanya itu. Ya, kita katakan Ali benar, Muawiyah juga benar. Masing-masing berijtihad, ijtihadnya Ali benar, ijtihadnya Muawiyah bin Abi Sufyan juga benar dalam hal ini. Nah, inilah sikap yang adil, sikap pertengahan terhadap dua sahabat mulia ini. Ya, makanya sahabat Hudzaifah tidak lagi bertanya kepada Nabi yakni tentang keburukan yang akan terjadi itu ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena pada dasarnya dia sudah tahu, dia sudah paham tentang keburukan yang akan terjadi itu. Kemudian setelah itu baru beliau membuka pertanyaan yang baru ya, pertanyaan yang lain begitu. Apa kata sahabat yang mulia ini? Hal ba'da dzalika syarri min khairin, wahai Rasul, apakah setelah yang dikeburukan yang terjadi itu ada kebaikan bagi umat Islam? Kata Nabi, na'am wa fihi dakhal, akan ada, benar, akan ada kebaikan bagi umat ini, namun di dalamnya sudah ada kabut yang menyelimutinya. Sudah ada kabut yang menyelimutinya, yakni noda-noda yang rapat di zamannya itu. Maka ini yang dikejar oleh sahabat Hudzaifah dengan pertanyaan berikutnya, wa madza qanu, wahai Rasul, apa kabut itu? Apa yang kau maksud dari kabut itu, wahai Rasul? Ya. Jawaban Nabi, qaumun yastanuna bi ghairi sunnati wa yaduna bi ghairi hadi. Yaitu akan ada kabut tersebut, maknanya adalah yakni sekelompok dari umat ini, sekelompok manusia yang mereka ya memakai sunnah atau manhaj selain dari sunnahku atau manhajku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga memakai petunjuk selain dari petunjukku dalam beragama. Dalam beragama. Ini tentunya ya berseberangan dengan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini, karena Nabi mengatakan apa? Wa khairu hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagai petunjuk dalam beragama adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi. Kemudian kita lihat kembali di sini, Nabi katakan kepada Hudzaifah, ta'rifu minhum wa tunkir, ya, engkau akan mengetahui mereka itu dan akan mengingkarinya. Jelas para sahabat, ya, yang memiliki ilmu Islam yang luar biasa ini, sudah pasti mereka akan mengingkari berbagai penyimpangan itu, mengingkari orang-orang yang berada di atas manhaj yang menyimpang itu. Makanya lihat, ketika pada masa Ali bin Abi Thalib, ketika ya masa khalifah keempat ini muncul kelompok Syiah, apakah ada di antara sahabat yang masuk kepada kelompok Syiah? Tidak ada sama sekali. Semua sahabat mengingkari ya kelompok Syiah di zaman itu. Bahkan mereka berada di barisan ya khalifah Ali bin Abi Thalib guna memerangi orang-orang Syiah di zaman itu. Guna memerangi orang-orang Syiah di zaman tersebut bersama Ali bin Abi Thalib. Dan Ali radhiyallahu ta'ala an berhasil ya menangkap pemimpin Syiah, pendiri dari agama Syiah, siapa namanya? Abdullah bin Sabah, atau disebut dengan Ibnu Sabah atau Ibnu Sauda, dan dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib, pendiri agama Syiah ini. Langsung dihukum mati oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Nah, ketika itu juga ya pada waktu yang bersamaan juga muncul manhaj yang menyimpang yang kedua. Kelompok yang kedua itu Khawarij. Apakah ada di antara sahabat masuk dalam Khawarij ketika itu? Tidak ada sama sekali. Mereka mengingkari. Mereka mengingkari. Nah, di antara mereka adalah Ibnu Abbas yang langsung mendatangi orang-orang Khawarij, mendebat mereka, ya, yakni meluruskan syubhat-syubhat mereka, menepis syubhat-syubhat mereka, sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan kepandaian Ibnu Abbas, ya, sebahagian dari mereka rujuk bertaubat, ya, kembali kepada pemerintah yang sah Ali bin Abi Thalib. Nah, baru sisanya inilah yang masih ngeyel istilahnya, masih ya pertahankan syubhatnya, ya, inilah yang diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ya, peserta umat Islam ketika itu. Nah, ini yang kita lihat bahwa para sahabat semuanya mengingkari ya orang-orang yang berada di atas manhaj selain manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mestinya kita juga bersikap seperti ini. Ya, seperti yang Nabi katakan kepada sahabat Hudzaifah, Nabi katakan apa? Ta'rifu minhum wa tunkir. Ya, engkau akan mengetahui ya orang-orang yang menyimpang itu dan engkau juga akan mengingkarinya. Jadi, kita wajib sekarang mempelajari manhaj salaf. Sekarang ini kita wajib mempelajari manhaj salaf agar kita paham, agar kita tahu dan bisa membedakan, oh ini jelas bukan manhaj salaf, oh itu jelas menyimpang dan lain sebagainya, ya. Jadi seperti itulah kewajiban kita adalah mempelajari manhaj salaf agar kita memiliki pegangan yang kuat, filter yang kuat dalam ya rangka yakni menyaring yakni manhaj-manhaj yang tidak menyimpang ya dari manhaj yang lurus ini pada salaf ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kembali di sini sahabat bertanya lagi, hal ba'da dzalika khair min syarrin? Wahai Rasul, apakah setelah zaman yang baik yang memiliki kabut itu akan datang keburukan bagi umat ini? Kata Nabi yang mulia, na'am, du'atun ala abwaabi jahannam. Maka ada para da'i, para juru dakwah, ya, yang mendakwakan masyarakat kepada pintu-pintu neraka jahannam. Waliyadzubillah. Ya, waliyadzubillah, nasallallahu sallallahu alaihi wa sallam. Kemudian, Nabi katakan di sini, man ajabahum ilaiha qadrafu'u fi'a. Barang siapa tertarik dengan mereka, memenuhi panggilan mereka itu, maka mereka-mereka itu akan menjerumuskan umat ini kepada neraka jahannam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikejar lagi oleh sahabat Hudzaifah, ya Rasulullah, sifhum lana, wahai Rasul, tolong jelaskan kepada kami ciri-ciri mereka itu, ciri-ciri dari du'atun ala abwaabi jahannam. Kata Nabi yang mulia, hum, ya, kaumun min jildatina wa takallamuna bi alsinatina. Mereka adalah kaum yang kulitnya sama dengan kita, bahasanya pun sama dengan kita. Artinya apa? Yani ada di antara umat Islam, ada di antara kaum muslimin yang akhirnya terjerumus, yang akhirnya yang menimpa manhajnya, akidahnya, dan menyesatkan umat, menyesatkan kaum muslimin yang lainnya begitu. Jadi itu terbukti ya, terbukti kita lihat belajar Islamnya kepada musuh-musuh kaum muslimin, belajar Islamnya kepada orang-orang Yahudi, belajar Islamnya kepada orang-orang Nasrani, belajar Islamnya kepada orang-orang Orientalis, misionaris, maka ya yang diberubahlah pemikiran mereka, dicuci otak mereka, dan akhirnya mereka kembali kepada kaum muslimin membawa yakni berbagai macam penyimpangan yang akhirnya menyesatkan kaum muslimin, yang menyesatkan umat Islam. Wal'iyadu billah, sallallahu alaihi wa sallam. Ini sudah ada di jazirah dahulu ya, dan juga di zaman sekarang ini orang-orang yang seperti ini modelnya, orang-orang yang seperti ini keadaannya. Jadi ini juga diantara yakni kehendak dan keinginan orang-orang atau musuh-musuh kaum muslimin untuk merusak Islam dari dalam. Ya tidak perlu. Jadi mereka yang merusak Islam itu ya dari luar, tetapi di antara umat Islam itulah yang mereka didik, yang mereka arahkan, yang akhirnya ya mereka-mereka inilah yang akan kembali kepada kaum muslimin, membawa kekacauan, membawa yakni berbagai macam penyimpangan ya kepada umat ini. Walhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ini banyak kalau di zaman sekarang ini dengan berbagai macam cara ya. Yang diberikan beasiswa belajar Islam ke Amerika, ke Perancis dan lain sebagainya, ke negeri-negeri kufar, negeri-negeri non-muslim ya, di mana mereka diberikan berbagai macam fasilitas ya, dan juga ya kemudahan-kemudahan lah, sehingga akhirnya mereka kembali ke negeri ini membawa kekacauan, membawa penyimpangan-penyimpangan, mengajak masyarakat kepada ya yakni abwa jahannam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya juga termasuk di dalamnya ini di antara kaum muslimin, ya di antara pemuda-pemuda ya umat ini yang diberikan beasiswa belajar ya ke negeri Iran misalnya. Untuk belajar syiah ya ke negeri Iran secara langsung, diberikan berbagai macam fasilitas dan akan kembali ke negeri ini dengan membawa ya, berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Kemudian di sini sahabat Hudzaifah kembali bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama tara in amraka li dzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimana pandanganmu jika aku menjumpai zaman seperti ini? Ya zaman seperti ini wahai Rasul. Apa kata Nabi? "Talzam jama'atul muslimina wa imamahum." Hendaknya engkau berada di dalam barisan kaum muslimin, ya jamaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Jadi engkau taat kepada pemimpin kaum muslimin dan berada di ya, di barisan kaum muslimin. Ya. Kemudian sahabat ini kembali lagi mengajar, "Fa in lam takun tahum jama'a wa la imam." Jika umat Islam ketika itu tidak ada, tidak memiliki persatuan dan tidak pula memiliki pemimpin, bagaimana wahai Nabi? Kata Nabi yang mulia, "Fa'tazil tilka al-qura kullaha walau an ta'adda 'ala asli syajarah hatta yudrikaka al-maut wa anta 'ala dhalik." Tinggalkan semua kelompok-kelompok yang ada itu, kelompok-kelompok yang menyimpang tersebut tinggalkan olehmu ya, karena ya jelas mereka tidak berada di atas manhaj yang benar, kan begitu. Dan ya walaupun engkau menggigit yakni akar pohon ya, akar pohon sampai datang kematian kepadamu, namun engkau berada tetap berada di atas manhaj yang benar, agama yang benar ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan petunjuk-petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang bisa kita lihat ya bahwa hadis Nabi ini telah menjadi bukti di zaman sekarang ini, terwujud sudah ya, terwujud hadis Nabi yang mulia di zaman kita sekarang ini, bahwa di zaman ini umat Islam berpecah belah, umat Islam bercerai-berai, berkelompok-kelompok, bergolong-golongan. Ini yang tidak kita harapkan. Yang kita harapkan adalah umat Islam bersatu di atas akidah yang benar, manhaj salaf, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah persatuan yang hakiki, persatuan yang sebenar-benarnya, yang pernah terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Jadi kita harapkan umat Islam ini ya kembali kepada manhaj yang benar. kepada akidah yang benar, kepada contoh Rasul dalam beragama, sehingga akan terwujud persatuan. Karena pada dasarnya hati ya, umat ini, hati manusia seluruhnya berada pada tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya di hadapan Ummu Salamah, Nabi berdoa ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang dapat memulai palingkan hati, tetapkanlah hatiku dan keseragamamu. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, awa inna quluba la tatakalla, wahai Rasul, apakah benar bahwa hati manusia itu berubah-ubah, cepat berbolak-balik dan berubah-ubahnya? Kata Nabi, na'am, ma min 'abdin illa anna qalbahu bayna usbu'aini min asabihillah, insyaallah aqama wa insyaallah azara. Benar sekali bahwa hati manusia ini cepat berubah-ubah, berbolak-balik, dan tidak ada hati seorang hamba melainkan ada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah menghendaki, Allah berikan hidayah kepada hatinya, dan jika Allah menghendaki, ya Allah gelincirkan hatinya. Ya, jika Allah menghendaki, Allah berikan istiqomah pada hati siapa itu, dan jika Allah menghendaki pula, Allah gelincirkan hatinya itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini berkaitan dengan yakni kaum muslimin yang ada di zaman sekarang, bahwa hati mereka bercerai-berai, hati mereka tidak bersatu, walaupun dalam forum, dalam sebuah forum, dalam sebuah ruangan atau tempat mereka bersatu, namun yakinlah bahwa hati mereka masih bercerai-berai. Hati mereka masih bercerai-berai. Kenapa? Kenapa hati mereka bercerai-berai? Karena ya manhaj mereka beragam. Ini permasalahannya, ini pokoknya ini. Ini sumbernya, ini penyakit terbesar. Penyakit terbesar bagi umat ini bahwa mereka memiliki manhaj yang tidak sahih, manhaj yang tidak lurus, ya bukan manhaj Nabi yang mulia, bukan manhaj para sahabat yang mereka miliki, dan juga mereka ya memiliki penyakit-penyakit hati yang luar biasa besarnya, di antaranya kesyirikan, bidah-bidah dan hal-hal lainnya yang menodai hati mereka, sehingga tidak mungkin hati seperti itu akan bersatu padu. Nah, lihatlah hatinya para sahabat, hati mereka bersih, bersih putih, hati mereka itu bersih, ya, sehingga hati mereka dapat bersatu padu, mereka bersatu dalam barisan ya kaum muslimin, tidak berpecah belah, tidak berpecah belah. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali lagi berkaitan dengan hadis Hudzaifah ini. Hadis yang sangat-sangat mulia sekali, sangat banyak pelajaran berharga yang dapat kita lihat dari hadis yang mulia ini. Ya, hadis Hudzaifah Ibnu Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang akan terjadi ya yang menimpa umat Islam, dan apa yang Nabi sabdakan kepada sahabat yang silam sudah kita lihat di zaman sekarang. Bisa kita buktikan di zaman sekarang ini, ya apa yang beliau sabdakan telah terjadi di zaman kita sekarang ini, ya di antaranya apa? Para juru dakwah, para dai yang mengajak manusia kepada pintu-pintu neraka jahanam. Diajak masyarakat. Masyarakat ini, ya, ini bagaimana pemimpinnya, bagaimana tokohnya, bagaimana kiainya atau ustadznya atau yang memimpin mereka. Kalau yang memimpin mereka ya rusak manhajnya, akidahnya, maka pasti akan membawa masyarakat kepada ya hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang menyimpang kan begitu, ya, dan kebalikannya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini hadis yang terakhir atau dalil yang terakhir yang kita jelaskan di pagi hari ini dari kajian kita di pagi hari ini. Dan silakan jika ada pertanyaan berkaitan dengan materi kita, ya tentunya berkaitan dengan materi di pagi hari ini atau yang telah kita lewati dari materi-materi sebelumnya, dipersilakan. Ya, ini pertanyaan tentang bagaimana dengan Ruwahda Islamiyah. Ini pusatnya di Sulawesi, ya, keberadaan pusatnya di Sulawesi. Para pekat yang Ruwahda ini, yakni orang-orang yang orang-orang pergerakan, orang-orang pergerakan. Jadi manhaj mereka bukanlah manhaj salaf, walaupun buku-buku kajian mereka yakni berasal dari ulama-ulama salaf. seperti mereka mengkaji kitab Tauhid misalnya karya Syekh Muhammad At-Tamimi ya, dan yang lain-lain lainnya. Namun dari sisi manhaj ya, mereka adalah orang-orang pergerakan. Itu pada dasarnya. Apa definisi ulama? Ulama ya, bentuk jamak dari alim, orang yang pandai. Alim bentuk jamaknya adalah ulama, begitu. Ulama. Nah, di antara yang di pengertian ulama sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, innama yakhsha min ibadihi ulama. Hanya saja yang takut kepada Allah itu dari para hamba-Nya adalah golongan ulama, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang takut kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yakni seorang yang memiliki rasa takut kepada Allah adalah hasil ya, dari belajar ilmu agama yang benar. Hasil dari belajar ilmu agama yang sahih, yang benar, akan menghasilkan al-qaum takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ucapan-ucapannya ya mengandung pengertian bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan-perbuatannya, perilakunya ya menunjukkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karya-karya ilmiahnya menunjukkan bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, begitulah ulama. Ya, begitulah ulama. Jadi kalau ada orang misalnya yang ucapannya nyeleneh, ucapannya menyimpang, walaupun dia dinyatakan oleh masyarakat atau sebagian orang sebagai ulama, maka dia bukanlah ulama yang sebenarnya. Bukanlah ulama. Ya, bukanlah ulama yang dimaksud dari ayat innama yakhsha min ibadihi ulama. Ya, innama yakhsha min ibadihi ulama. Jadi sekali lagi, bukan seperti ini ulama, karena ucapannya itu nyeleneh, dan ucapan seperti ini tidak menunjukkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ya, kalau orang mengatakan semua agama sama, semua agama baik, ya, walaupun dia profesor, walaupun gelarnya luar biasa banyaknya, namun ucapan ini tidak menunjukkan apa? Takut dia kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan ulama. Ini bukan ulama, ya. Atau ya, mereka yang dikatakan ulama oleh masyarakat, namun ya, pemahamannya jauh dari pemahaman salafus saleh. Bahkan tidak ada pemahaman para sahabat ya, yang dibawakan dalam ya, majelisnya kecuali pemahamannya sendiri, rohiyunya sendiri, perasaannya sendiri, begitu. Nah ini jelas bukan ulama, ya bukanlah ulama karena sudah jauh dari manhaj yang benar, manhaj yang sahih, begitu ya. Dan masih banyak lagi berkaitan dengan pengertian, yakni ulama, ya seorang dikatakan ulama, ya ulama yang jelas, ya seorang dikatakan ulama kalau dia ya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutnya itu tercermin dari ucapannya, perbuatannya, tindak tanduknya, muamalahnya dan seterusnya. Sebagaimana dari Allah nyatakan ya dalam ayat yang mulia innama yakhsha min ibadihi ulama. Tolong berikan nasihat kepada orang-orang yang masih menghadiri majelis kaum pergerakan, kaum haoki atau haoka. Tentunya yang seperti ini ya, harus dipahami bahwa kehidupan kita adalah sekali di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kesempatan berkali-kali kita hidup di dunia. Hanya sekali kesempatan hidup di dunia. Maka satu kesempatan ya hidup di dunia ini kita hendaknya bisa selektif dalam mengarungi kehidupan ini. Dan ya sudah saya katakan berkali-kali, contoh terbaik bagi kita sebagaimana yang Allah nyatakan dalam Al-Qur'an tentang ya lebah, binatang yang kecil fisiknya namun ya memberikan banyak pelajaran ya bagi kita dalam kehidupan kita ini. Artinya bahwa lebah ya, sekecil itu, dia sangat selektif hidupnya, ya, sangat selektif hidupnya, dia kecil bentuknya, ya, yakni hewan ini, namun sangat selektif hidupnya, dia akan, yakni berkelompok sesamanya, tidak akan berkelompok dengan yang lain, kemudian dia akan dia hanya hinggap di bunga-bunga yang bermanfaat untuk dirinya dan juga yang lain, begitu. Jadi inilah kehidupan yang bagus sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi nama surat dalam Al-Qur'an, yaitu surat An-Nahl. An-Nahl, ya, surat, ya, lebah, begitu. Jadi dari surat ini, dari kehidupan lebah, hendaknya bisa kita ambil pelajaran yang berharga bagi kehidupan kita yang cuma sekali hidup di dunia ini. Enggak akan kita diberi kehidupan dua kali, apalagi tiga kali. Cuma sekali hidup di dunia, jangan kita sia-siakan kehidupan yang berharga ini di dunia ini. Hendaknya kita berada di semangat yang benar, akidah yang benar, dan Allah Subhanahu wa taala telah nyatakan, telah perintahkan kepada kita, wa tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali mati di atas agama Islam. Apa makna Islam di sini? Tauhid, maknanya tauhid. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati di atas agama Islam, yakni di tauhid. Karena makna Islam itu adalah al-istislam lillahi bi tauhid wa inqiyatahu bi tha'ah wa wal bara' min asyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban agama, serta berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelakunya. Nah, ini makna Islam. Maka nanti kita bisa mempraktekkan makna itu dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita wafat di atas agama Islam, yakni di atas tauhid. Di atas tauhid. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali mati di atas agama Islam. Dan bahkan, ya, yakni perintah dari Allah ini diulang-ulang oleh para khatib, ya, pada setiap Jumat mereka membawakan ayat yang mulia ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini nanti kita jadikan pelajaran berharga ini, ayat yang mulia ini. Janganlah kita mati kecuali mati di atas agama Islam, yaitu di atas tauhid. Di atas tauhid, ya. Pada zaman yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Kufur kepada ajaran Nabi Musa, ya, begitu. Maka Nabi Musa beserta Nabi Harun alaihi wassalam telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan ya Fir'aun dengan cara yang lemah lembut. Ya, apa kata Allah kepada kedua nabi yang mulia ini? Allah berfirman kepada keduanya, "Idhhaba ila Fir'auna innahu tagha." Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian ya berdua kepadanya, dakwahkanlah ya yakni dengan cara berkata kepada yang berkata yang lemah lembut agar dia ingat atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah perintah dari Allah kepada dua nabi yang mulia, Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk mendakwahkan Firaun dengan ucapan yang lemah lembut itu kepada orang tua angkat, orang tua kandung, orang tua angkat, maksudnya orang tua ya, orang tua angkat yang kubur. Ya, lalu bagaimana kalau orang tua kita muslim? Bagaimana kalau orang tua kita adalah ya muslim dia, beragama Islam dia? Maka lebih-lebih lagi kita berhadapan dengannya dengan cara-cara yang hikmah, yang bijak, yang baik, yang lemah lembut agar dia paham dan mengerti. Dan kita doakan juga ya, si anak mendoakan selalu orang tuanya ini agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah ya, sebagai contoh ya, seperti doanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tua Abu Hurairah. Orang tua Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi mendoakan ya ibunya Abu Hurairah agar segera masuk Islam. Dan betul yang terjadi adalah ketika Abu Hurairah kembali ya melihat ibunya, maka ibunya sudah masuk agama Islam berkat doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya anak ya, tetap dia bersabar menghadapi orang tua seperti itu. Ya tidak perlu dengan tindakan-tindakan yang tidak baik, kata-kata yang kasar, tidak perlu. Itu tidak boleh seperti ini. Tidak boleh tidak dimudahkan yang seperti ini, karena pada dasarnya orang tua belum paham, belum tahu dia. Ya, kita maklumi lah yang demikian. Ya. Jadi disikapi dengan sikap yang wajar, yang baik. Ya, siapapun, apakah orang tua atau keluarga besar atau teman atau siapa saja, ya kita maklumi karena belum paham, belum mengerti, belum tahu mereka. Bagaimana cara menyebarkan dakwah salaf di dunia kampus? Apa yang harus dijelaskan terlebih dahulu? Ya kita ini belajar dulu. Ya kita yang di mahasiswa kampus ini belajar dulu. Ya tentang manhaj yang benar, kita yang benar, agama yang benar. Ya baru setelah itu dia sedikit demi sedikit mendakwahkan agama yang benar ini kepada teman-temannya. Ya secara individu itu lebih utama. Ya secara individu lebih utama siapa? Misalnya teman di kelasnya, teman kampusnya. Yang dapat diajak bicara dan dakwah ya secara dakwah fardhi, ya dakwah secara individu itu lebih mengena ya, lebih mengena daripada kita mendakwahkan orang banyak ya belum tentu mereka paham, belum tentu mereka mengerti. Kalau kita dakwahkan individu-individu mereka, ini lebih baik insyaallah taala. Pertanyaannya sebagainya sama ya. Ada berapakah mazhab di dunia ini? Ya kalau dalam bidang fikih mazhab itu banyak sekali. Kalau dalam bidang fikih yang namanya mazhab atau pendapat atau pandangan dalam bidang fikih itu banyak sekali mazhab itu. Ya, namun yang populer yang kita ketahui. ketahui empat ya, mazhab yakni Hanafi dari Imam Abu Hanifah, mazhab Maliki dari Imam Malik bin Anas, mazhab Syafi'i dari Imam Asy-Syafi'i, mazhab Hambali dari Imam Ahmad bin Hambal. Empat. Nah, di sini perlu juga kita pahami, ternyata orang Syiah ingin eksis ya, ingin diakui mereka, sehingga mereka mengatakan kami ini mazhab yang kelimanya, itu mazhab Ja'fari ya. Jadi mereka ingin eksis, ingin diakui oleh kaum muslimin, ya maka mereka mengatakan oh, kalau begitu kami mazhab kelimanya, ya yaitu mazhab Ja'fari. Kapan munculnya mazhab-mazhab tersebut? Sudah ada di zaman para sahabat. Sudah ada di zaman para sahabat. Yang mazhab ya, para sahabat itu begitu dari individu-individu mereka. Ini dari masalah fikih ya. Jangan dicampur-adukkan dengan masalah manhaj atau akidah. Kalau manhaj dan akidah, maka tidak boleh kita ini bermazhab. Kecuali mazhab salaf. Kecuali mazhab salaf yang kita ambil ya dalam manhaj dan akidah. Manhaj dan akidah. Tapi untuk fikih ini di zaman para sahabat sudah berbeda pandangan dalam masalah fikih. Dan ini tidak bisa terelakkan lagi. Wallahu ta'ala. Apakah semua mazhab tersebut bermanhaj salaf? Ya tentu kalau kita sebutkan tadi mazhab ya Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan Hambali, para imam-imam tersebut semuanya mazhabnya mazhab salaf. Semua aimah kita itu, semua ulama kita tersebut mazhabnya manhajnya manhaj salaf, tidak diragukan lagi. Ya. Dalam doa kita ya dalam tujuh tersebut ya Allah taala. Kemudian berkaitan dengan mengangkat tangan jelas ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Imam Bukhari, ya, yang ini memiliki riwayat hadis tentang rafa'ul yadayni, ya, mengangkat kedua tangan dalam berdoa. Apakah boleh membaca Quran tanpa dengan artinya? Tanpa artinya, gitu ya. Tentunya boleh saja, ya. Boleh saja seorang membaca Quran ya tanpa dia melihat artinya. Namun yang utama kalau dia sudah paham bahasa Arab, dia belajar bahasa Arab, dia mempelajari bahasa Arab, sehingga ketika dia baca Quran dia paham isinya secara langsung, paham artinya secara langsung tanpa dia melihat terjemahannya, kan, gitu. Tanpa dia melihat kepada terjemahannya. Karena sudah paham isinya, sudah paham artinya itu, ya, ketika membaca Al-Fatihah, membaca Al-Baqarah dan seterusnya, dia paham maknanya, ya, dia paham maknanya. Begitu pula ketika sholat, mulai dari takbir sampai salam, apa yang dibaca paham artinya. Dan ini diantara faktor kekhusyuan sholat, faktor kekhusyuan sholat, yaitu kita memperhatikan, ya, selain gerakan-gerakan sholat yang diperhatikan, yang kita perhatikan juga bacaan-bacaan sholat, mulai dari takbir sampai salam, kita mengerti arti bacaan sholat yang kita baca itu, ya, arti bacaan sholat, ya, yang kita baca itu, sehingga ini yang membuat sholat hamba menjadi khusyuk, ya, khusyuk dia, apalagi misal, ya, ketika dia berada misalnya di Masjid Nabawi, Masjidil Haram misalnya, sholat berjamaah dengan imam Masjidil Haram. Kemudian imam membawakan ayat tentang azab, ya, kemudian imam, ya, terharu dengan ayat-ayat yang dibacanya, dia menangis, ya. Kemudian juga pasti dia akan melihat orang sekitarnya juga ikut hanyut dengan bacaan imam tersebut, ya, yang ikut menangis dengan bacaan imam tersebut. Nah, dia paham, ya, dia paham. Jangan kalau misalnya yakni mentang-mentang imamnya bacaan yang panjang, ya, bacaan yang panjang, kemudian para jamaah yang lain hanyut dengan bacaan imam dan banyak di antara jamaah itu yang menangis, ini ikut-ikut menangis, ikut-ikut menangis juga. Kenapa? Karena panjang, kan, masalah. Bukan masalah. Bukan masalah dia paham, nggak paham, sebenarnya nggak paham. Dia nggak ngerti apa yang dibaca, itu nggak ngerti. Dia malah sudah kepanjangan masalahnya. Pegal gitu. Dahulu saya mengambil barang orang tanpa seizinnya, kemudian saya sudah bertobat, apakah saya harus mengembalikannya? Mengembalikan. Jadi kembalikan barang tersebut kepada orang yang bersahibnya, ya, dan dia minta maaf kepadanya, ya, barang yang telah diambil yang dahulu, ya, dan tentunya ini yang terbaik, ya, ini yang terbaik, ya, Allah barang. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, kajian manhaj dari kita pun yang memandang salaf dari beberapa dalil yang telah dijelaskan. Mudah-mudahan kajian singkat di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurang yang saya maaf, Allah taala alam, Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil subhanallahi wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mudah-mudahan bagaimana Allah berkumpul kepada kepada Islam, semoga sikap kebiasaan diberikan pemahaman agama yang benar dan diberikan kepada kita.